kami hasrat hati ngadedur hoyong patarema dina soca sanaos sakice bongan kapalannya mondok gete tibra kan tenan impen rek ngagoda duh.